pertanyaan yang pertama yaitu dari Ma'arif di Jatinegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, mau tanya tentang hukum mengkonsumsi marus. Apakah halal? Marus, darah, didih bahasa Jawa Timur. Darah adalah haram dengan nas Al-Quran. Hukumnya adalah haram dan tidak ada tawar. Hanya ada dua darah yang halal, yaitu hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Selebihnya adalah darah yang dikucurkan lalu digoreng, itu adalah haram. Dan kalau sudah haram, haram sudah. Jangan banyak tanya. Kalau yang punya hobi, tinggal bertobat, selesai. Masih ada makanan yang lainnya. Jangan mencari makanan yang bikin Allah murka. Yang jualan pun Anda harus menghindari itu. Jualan marus, atau dideh, atau darah yang dibekukan lalu digoreng, mirip ati. Haram. Yang jual haram. Yang jualan adalah haram dan itu adalah najis. Penggorengannya haram, bikin mie pun jadi najis. Penggorengannya juga jadi najis dan seterusnya. Hukumnya haram ya, dan itu sudah tidak ada tawar dalam hal ini, enggak ada khilaf di antara para ulama. Hanya nanti ada darah-darah yang dimaafkan, yaitu darah yang nempel di daging yang halal disembelih. Kambing disembelih ada darahnya, ya tentu dong. Tapi kalau sudah darah dialirkan, biarpun dari binatang yang disembelih kemudian dibekukan, itu haram. Sudah selesai. Bagi yang biasa makan, semoga Allah mengampuni dan tolong berhenti. Yang biasa jualan, takutlah kepada Allah agar dagangan Anda berkah. Hindarkan daripada jual marus atau jual didih atau jual darah dibekukan lalu digoreng. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan hidayah. Allah alam bisawab.